tapi pergi sebawa bunga. Kau pilih boneka, kau anggap sani teradang. Sangat beda tak lagi sama napa dulu kau terima dan kau beri saya luka. Mungkin harus tak bersama karena kau tak pernah ada. Janji manis kau bicara, pisah itu jalan kita. Keras macam batu, su berkorban tanpa melawan. Apa harus sabar tahan? Pilih boneka temani kau malam dan sakit di sendirian. Beribu alasan yang kau berikan, diam senyum sa dengarkan. Karena sayang sa berikan, sa terjaga siang malam. Bukan jodoh aku terapa-apa, luka ini sa akan terima biar kau bisa bahagia. Sutra lagi sama, jangan salahkan.